dekat akrabin. Rasulullah diperintahkan untuk memberikan peringatan yang semula secara sembunyi-sembunyi, kemudian datang perintah untuk terang-terangan dalam berdakwah. Maka Rasulullah mendakwai kaumnya, dan Rasulullah SAW mulai ya manusia tertarik dengan dakwah Rasulullah SAW. Banyak yang masuk Islam. Ya, maka dari itulah kafir Quraisy mereka berupaya dengan keras untuk menghalangi dan membendung dakwah Rasulullah SAW. Maka pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas upaya kafir Quraisy dalam membendung dakwah Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah SAW diberi oleh Allah kefasihan lisan, diberi akhlak yang mulia, diberi kekuatan dalam berhujjah, Rasulullah diberi perangai yang baik, diberi wajah yang mulia, sehingga menyebabkan banyak orang yang tertarik masuk Islam. Maka dari itulah kafir Quraisy tidak tinggal diam, mereka berupaya untuk membendung dakwah Rasulullah SAW. Dan kemarin sudah sempat kita jelaskan bahwa orang kafir Quraisy itu mereka menolak dakwahnya Nabi ada beberapa faktor. Ada beberapa latar belakang yang menyebabkan mereka membenci dan membendung dakwah Rasulullah. Yang pertama adalah alasan ideologi, alasan akidah. Ya, karena Rasulullah SAW datang membawa akidah yang akidah ini berbeda dengan akidahnya kaum kafir Quraisy. Mereka adalah kaum yang menyembah patung, kemudian datang Rasulullah mengajak mereka untuk bertauhid mengesakan Allah. Tentu mereka enggak terima. Ya, karena mereka sudah sangat ya memegang teguh tradisi dan ajaran nenek moyang mereka menyembah patung. Ini adalah alasan yang pertama mengapa mereka benci dengan dakwah Rasulullah. Yang nomor dua, dari sisi sosial. Dari sisi sosial, Islam datang dengan membawa keadilan, membawa persamaan. Sedangkan itu tidak ada di zaman jahiliyah. Mereka enggak mau kalau masuk Islam setara dengan Bilal, setara dengan orang-orang lemah, sholat bareng dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang miskin. Mereka enggak mau. Karena mereka merasa ya bangsawan, terpandang, ya punya kedudukan. Kalau masuk Islam, nanti kalau sholat bareng sama orang-orang lemah. Jadi mereka enggak mau. Dari sosial ini menyebabkan mereka enggak mau untuk masuk Islam. Menganggap bahwa Islam itu dianut oleh orang-orang miskin, orang-orang rakyat jelata, orang-orang pinggiran, para budak, Bilal, Amar bin Yasir, kemudian Yasir, kemudian Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, ya Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang masuk Islam itu dianggap orang-orang lemah. Sehingga secara sosial, orang kafir Quraisy tidak mau masuk Islam. Menganggap ini adalah akidahnya atau keyakinannya orang-orang lemah. Itu dari sisi sosial. Dari sisi ekonomi juga termasuk. Karena kalau Islam itu didakwakan, berarti mengajak manusia kepada tauhid. Sedangkan di antara pekerjaannya orang Mekah adalah membuat patung. Kalau mengajak kepada tauhid, menyembah Allah saja, otomatis dagangan mereka patung-patung ya gak laku. Jadi banyak motif mengapa mereka itu berupaya siang malam membendung dakwahnya. Tapi motif yang paling utama, faktor yang paling utama adalah faktor akidah, faktor ideologi, yang mana Rasulullah datang dengan tauhid untuk menghancurkan kesyirikan. Maka mereka berupaya. Apa yang dilakukan mereka? Pertama yang dilakukan mereka adalah ya, yang pertama yang dilakukan mereka adalah berusaha merusak nama baik Rasulullah. Ya, saya ulangi ya, upaya kafir Quraisy dalam membendung dakwah Rasulullah. Upaya yang pertama adalah dengan merusak citra dan nama baik Rasulullah SAW. Kita ketahui bahwa Rasulullah ya sebelum diangkat menjadi Rasul, seluruh orang Mekah sepakat bahwa Rasulullah adalah Al-Amin. Rasulullah adalah orang yang terpercaya. Rasulullah adalah orang yang amanah. Ya, bahkan tidak pernah berbohong. Orang kafir Quraisy mengatakan, "Majarabna minka kadzibul qat." Kami tidak pernah tahu engkau berdusta, wahai Muhammad. Jadi Rasulullah ketika sebelum umur 40 tahun, kaum orang-orang kafir Quraisy sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah orang terbaik di kota Makkah. Tapi ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, maka mereka ini berusaha merusak citra Nabi. Berusaha merusak nama baik Nabi agar orang ini nggak mau masuk Islam. Dan yang usul itu adalah seorang sohornya kafir Quraisy, ya. Ya, dia namanya adalah Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Ya, Al-Walid Ibn Al-Mughirah ini adalah seorang yang punya ide. Ya, karena sebentar lagi jemaah haji dari seluruh jazirah Arab datang ke kota Mekah. Dan Rasulullah itu tutur bahasanya bagus, wajahnya bagus, akhlaknya bagus. Kalau ngajak orang itu dengan cara yang lembut, maka khawatir kafir Quraisy itu nanti banyak orang yang masuk Islam. Jemaah-jemaah haji itu akan masuk Islam. Maka khawatir. Maka cara yang pertama dilakukan Al-Walid bin Mughirah adalah merusak citra Rasulullah dengan cara membusukkan nama Rasulullah. Maka mereka rapat. Dan mereka mengatakan, ayo kita punya satu sikap merusak nama Muhammad SAW. Menurut kalian apa gelar yang terbaik untuk menjelekkan Muhammad? Gelar yang cocok untuk menjelekkan nama Muhammad. Ada yang mengatakan, saya punya usul, bagaimana kita tuduh atau kita namakan Muhammad sebagai sahir penyihir. Supaya orang-orang ya jauh dan gak berani dekat-dekat Muhammad, kita juluki Muhammad dengan sahir penyihir. Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, lah, jangan kau gelari Muhammad dengan penyihir. Karena gak pantas dia itu penyihir. Wajahnya bagus, akhlaknya baik. Kita nggak pernah dia itu nyuwuh orang, kita nggak pernah lihat itu dia meniupkan buhul, kita nggak pernah dia itu mengikat-ikat ikatan untuk diberi mantra, nggak pernah. Jadi jangan penyihir, Muhammad nggak pantas jadi penyihir. Yang lain, maka ada yang usul lagi, bagaimana kalau kita juluki Muhammad dengan syair, penyair? Maka Al-Walid bin Mughirah lah, dia bukan penyair, kita tahu. Kita tahu penyair, kita tahu bagaimana sastra Arab. Yang diomongkan Muhammad itu beda. Bukan syair atau bukan syair yang diomongkan Muhammad. Yang lain. Maka ada yang usul. Ya sudah, kalau gitu kita gelari Muhammad dengan majnun. Orang gila, orang yang kena jin. Ketempelan jin. Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, lah, gak mungkin orang percaya. Muhammad itu orangnya bijak. Gak mungkin kalian tuduh dia dengan orang gila. Orang gila itu, ya kita tahu orang gila tidak seperti itu. Dan kalau kamu sebut Muhammad orang gila, gak ada orang percaya. Yang lain. Maka ada yang usul, bagaimana kalau kita juluki dia dengan kahin, dukun. Maka kata Al-Walid bin Mughirah, lah, jangan dijuluki dukun. Gak ada orang percaya nanti. Kita tahu dukun. Bagaimana dukun itu? Ya, membacakan mantra, membacakan jampi. Muhammad gak dukun, gak ada orang percaya kalau dia dukun. Akhirnya orang-orang mengatakan, kalau begitu bagaimana pendapatmu, wahai Al-Walid bin Mughirah? Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, ya, dari semua yang kalian bicarakan tadi, kalian tahu bahwa Muhammad bukan seperti itu. Tapi kalau kalian mau menggelari Muhammad, yang paling dekat adalah kita juluki Muhammad dengan as-sahir, yaitu penyihir. Mengapa kok penyihir? Karena penyihir itu kan biasanya memisahkan suami istri. Dan Muhammad ini ketika mendakwakan Islam, memisahkan suami istri. Istrinya masuk Islam, cerai. Atau suaminya yang masuk Islam, akhirnya cerai. Jadi mirip penyihir. Maka mulai sekarang, ayo kita burukkan namanya Muhammad dengan menjuluki dia sebagai penyihir. Jadi pahami ya? Maka akhirnya ketika jemaah haji datang, zaman dulu ada jemaah haji. Orang kafir Quraisy pun jemaah haji. Atau orang luar Arab pun, di masa jahiliyah ada haji, tapi haji yang menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika ada jemaah haji didakwai Rasulullah, maka orang kafir Quraisy ya menyebarkan kampanye negatif dan mengatakan, hati-hati dengan Muhammad, jangan percaya omongannya. Yaitu penyihir, hati-hati, kamu kena sihir nanti. Nah itu langkah yang pertama yang dilakukan kafir Quraisy menentang dakwanya Nabi dengan cara merusak citra dan nama baik Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatul iman, dengan cara menyerang pengikut ajaran Islam atau dengan cara yang nomor dua ini ya, dengan cara menyerang dan menyakiti fisik kaum muslimin. Ini cara yang kedua. Jadi mereka ini kalau ada orang masuk Islam itu ada dua kategori. Ini cara yang kedua ya, saya ulangi, cara yang kedua adalah dengan cara mengintimidasi, menyerang, menyiksa orang yang masuk Islam. Ini cara yang kedua. Maka dulu di zaman jahiliyah kalau ada orang masuk Islam itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama orang kaya raya, keluarganya besar, kabilanya besar. Yang kedua orang miskin, orang rendahan, para budak. Maka kafir Quraisy dalam bermuamalah kepada dua orang ini berbeda. Kalau yang masuk Islam itu orang lemah, orang miskin, maka dipukuli, disiksa sampai berdarah-darah. Seperti Bilal bin Rabah ditarik, diseret ke padang pasir, ditimpakan batu besar yang menganga, terus ditambuki disuruh masuk Islam. Seperti yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Ammar, bapaknya yang bernama Yasir dibunuh di hadapannya, ibunya yang bernama Sumayyah ditombak kemaluannya. Bahkan ada seorang budak wanita namanya Zinnira. Zinnira ini seorang budak wanita dipukuli, disiksa sampai buta. Kemudian orang kafir Quraisy mengatakan yang menyebabkan kamu buta adalah Lata dan Uzza. Maka Zinnira mengatakan tidak, ini semua musibah datangnya dari Allah dan Allah lah yang akan mengangkat musibah ini. Kemudian Allah sembuhkan matanya Zinnira. Jadi begitu, itu kalau orangnya lemah, Suhaib Ar-Rumi. Pokoknya sahabat-sahabat yang lemah masuk Islam, maka dipukuli, disiksa, dianggap, dibunuh. Tapi kalau yang masuk Islam itu bangsawan, kalau yang masuk Islam itu adalah seorang yang punya kabilah besar, maka diembargo, dimelaratkan. Ya, usahanya dibikin bangkrut, dan seterusnya. Itu adalah cara yang ketiga. Cara yang kedua. Upaya kafir Quraisy dalam membunuh dakwah yang kedua adalah dengan cara mengintimidasi, kemudian menyerang fisik, menyiksa, bahkan membunuh. Itu cara yang kedua. Cara ketiga yang dilakukan oleh kafir Quraisy adalah dengan cara halus, ya, dengan cara lobby-lobby. Bagaimana caranya? Yaitu mereka mendatangi paman Nabi yang bernama Abu Talib. Kenapa? Karena Abu Talib ini pembackup dakwanya Nabi. Ini yang nomor tiga ya, dengan cara lobby. Dengan cara yang halus. Dengan main cantik begitu. Ini yang nomor tiga. Mereka Zu'ama Quraisy, para pendekar-pendekar dan dedengkot-dedengkot kafir Quraisy berangkat menuju pamannya Nabi, yaitu Abu Talib. Yang melindungi Nabi, membackup Nabi, yang pasang badan untuk dakwanya Rasulullah SAW. Itu Abu Talib. Abu Talib ini cinta sama Nabi. Merawat Nabi dari umur 8 tahun sampai dia wafat Nabi umur 50 tahun. Selalu setia untuk memegang tanggung jawab merawat dan mengayomi Nabi. Karena dia diberi wasiat oleh ayahnya yaitu kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Kalau aku mati nanti, wahai Abu Talib, sayangilah cucuku ini. Makanya Abu Talib setia, meskipun dia gak masuk Islam, dia membela Nabi, dia membantu Nabi, dia merawat Nabi, mendidik Nabi ketika masih kecil, dan seterusnya. Maka orang kafir Quraisy ini tahu bahwa Muhammad SAW itu memiliki benteng yang kokoh. Dan benteng yang kokoh itu adalah pamannya yang bernama Abu Talib. Dan kafir Quraisy itu gak berani melukai Nabi. Kenapa gak berani melukai Nabi? Karena ada Abu Talib. Sungkan sama Abu Talib mereka itu. Maka orang-orang kafir Quraisy ini melakukan cara yang ketiga. Itu dengan cara lobby, dengan cara halus. Ya, mereka mendatangi paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talib. Mereka datang dan mengatakan, Ya Abu Talib, inna bna akhika qad sabba alihatana wa abadinana wa dhallala aba'ana. Wahai Abu Talib, sesungguhnya keponakanmu mencela Tuhan-Tuhan kita dan mencela agama kita. Dia menyesatkan nenek moyang kita. Fa'imma bisa dengan yang pertama engkau tahan dia, engkau apa namanya, engkau jadikan dia berhenti dari dakwahnya, ya kau larang dia. Kalau kau nggak mau melarangnya, ya sudah nggak apa-apa. Saya kasih opsi yang kedua. Biarkan kami yang bertindak dan menghabisi keponakanmu. Jadi dikasih opsi Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, kau adalah sayyid kami. Kau adalah orang tua yang kami hormati. Sedangkan keponakanmu Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam. Menjelek-jelekkan agama kita. Ya, menjelek-jelekkan sesembahan kita. Menyesatkan nenek moyang kita. Ya. Tolong cegah dia, atau kalau enggak, biarkan kami yang bertindak. Tolong sampaikan kepada ponakan. Maka Abu Thalib menjawab dengan bahasa-bahasa sederhana, bahasa politik, oke, nanti tak sampaikan, begitulah. Kira-kira begitu. Ya, enggak terlalu ditanggapi serius sama Abu Thalib. Maka ketika orang kafir Quraisy itu pulang, Abu Thalib enggak mau ambil pusing. Tadi gobris. Dan tidak diceritakan ke Nabi. Karena Abu Thalib ini sayang sama Nabi, enggak mau Rasulullah itu terbebani. Atau gak mau Rasulullah sedih. Maka gak diceritakan sama Abu Thalib. Dianggap angin lalu gitu aja. Ini adalah cara yang ketiga. Dengan cara lobby, main halus. Tapi itu pun gak berhasil. Nah, maka melahirkan cara yang keempat. Cara yang keempat adalah dengan cara ancaman. Rasulullah belum disentuh ini. Rasulullah belum ditonjoki. Rasulullah belum dipukuli. Belum. Ini masih pakai cara-cara seperti itu. Jadi cara yang pertama, mereka merusak citra atau nama baik Nabi. Cara yang kedua, mereka menyiksa dan mengintimidasi bahkan langsung dengan tindakan fisik yang menyiksa para sahabat Nabi. Yang nomor tiga, dengan cara mendekati pamannya Nabi. Yaitu Abu Thalib di lobi untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Tidak berhasil juga. Maka mereka bingung bagaimana ini tidak berhasil. Maka melahirkan cara yang keempat. Apa cara yang keempat ini? Cara yang keempat ini adalah dengan cara memberi ancaman kepada Abu Thalib. Nah, ini gak main-main karena yang kedua. Kalau yang pertama tadi masih ya masih halus lah. Yang nomor tiga maksud saya. Maka ini cara yang keempat. Cara keempat ini mengancam Abu Thalib. Mereka datang dan mengatakan, ya Abu Thalib innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Wahai Abu Thalib, kau adalah orang yang punya usia yang sudah senja. Kau adalah orang yang ketua kami. Kau adalah orang yang kami anggap punya kedudukan tinggi, punya kemuliaan. Tapi keponakanmu selalu menjelek-jelekkan agama kita. Keponakanmu selalu menjelekkan agama kita. Dan kita nggak akan sabar dengan hal ini, wahai Abu Thalib. Ya, kalau engkau tidak segera mencegah keponakanmu, kami akan bertindak dan menghabisi keponakanmu. Wah, ini sudah ngancam ini. Sudah ngancam. Ini cara yang keempat. Akhirnya Abu Thalib merasa ini ternyata bukan gertakan semata. Ini serius berarti. Kalau yang pertama tadi, yang poin yang nomor tiga maksud saya, tadi kan dengan cara melobi baik-baik sama Abu Thalib. Yang nomor empat ini terang-terangan dan mengintimidasi, mengancam Abu Thalib. Berarti Abu Thalib menganggap ternyata ini bukan sesuatu yang remeh ini. Besar masalahnya ini. Akhirnya Abu Thalib memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya bena akhi, inna qawmaka qad ja'ani wa qalu li kada wa kada. Wahai keponakanku, kaummu telah mendatangi aku. Orang kafir Quraisy datang kepadaku dan berkata kepadamu. Berkata tentangmu. Bahwa aku disuruh untuk menghentikan dakwamu, wahai ponakanku. Dan mereka mengancammu, hati-hati. Kalau bisa hentikan dakwamu. Dan jangan kau bebankan kepadaku, wahai ponakanku, perkara yang aku gak mampu memikulnya. Akhirnya Rasulullah SAW mikir. Kelihatannya sang paman mulai kendur. Kelihatannya sang paman mulai mundur dari mendukungnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat paman beliau ya sudah mulai mundur seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ammi, wallahi law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruk hadzal amr hatta yudhirahu Allah au ahlaka fihi ma taraktuhu. Wahai paman, seandainya mereka kafir Quraisy meletakkan matahari di sebelah kananku dan mereka meletakkan rembulan di arah kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, wallahi aku tidak akan meninggalkan dakwah ini, wahai paman, sampai Allah memenangkan aku atau membinasakan aku. Sampai aku menang atau aku binasa dalam dakwah ini. Aku tidak akan mundur, wahai pamanku, meskipun aku tidak membela aku. Kemudian Rasulullah nangis. Setelah melihat pemandangan seperti itu, maka Abu Thalib semangat lagi dan memberi motivasi dan mengatakan, idhab ya bina akhi, pergilah wahai keponakanku. Fakul ma'ahdabda, dakwakan, katakan sesuka hatimu. Dakwakan apa yang diperintahkan kepadamu. Wallahi tidak pernah aku serahkan kamu kepada mereka. Aku akan tetap melindungimu. Aku akan tetap menjagamu. Aku akan tetap pasang badan untukmu, wahai ponakanku. Tidak pernah aku serahkan kamu kepada mereka. Kemudian Abu Thalib menyenandungkan syair, wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim hatta uwassada fitura bidafina. Kata Abu Thalib, demi Allah, tidak pernah, demi Allah, jumlah mereka yang banyak tidak akan mampu menyentuhmu sampai aku berkubang tanah, wahai ponakanku. Itu sumpah setianya Abu Thalib yang kafir padahal, untuk membela Rasulullah SAW dan tidak membiarkan keponakannya sendirian. Akhirnya tetap Abu Thalib tetap dukung keponakannya meskipun ya Abu Thalib diancam tadi. Nah, ini cara yang keempat tidak berhasil. Ya, cara yang keempat tidak berhasil. Maka lahirlah cara yang kelima. Cara yang kelima sekarang. Apa upaya yang nomor lima ini? Dengan cara mereka memberi stimulus. Nah, mereka memberi stimulus kepada Abu Thalib agar Abu Thalib itu mau. Dengan cara persuasif, dibujuk, dikasih ganti, dikasih imbalan agar mau menyerahkan Rasulullah SAW. Itu juga dalil bahwa Abu Thalib itu punya kedudukan tinggi di kalangan Arab. Itu juga dalil bahwa Abu Thalib memiliki pengaruh yang kuat sehingga kafir Quraisy tidak berani melukai Nabi ya selama ada Abu Thalib. Maka cara yang kelima adalah mereka datang kepada Abu Thalib menawarkan imbalan. Ya, begini ceritanya. Ya, ketika mereka cara pertama enggak berhasil, cara kedua enggak berhasil, cara yang ketiga enggak berhasil, cara keempat enggak berhasil, maka sekarang cara yang kelima. Mereka mendatangi Abu Thalib membawa seorang pemuda yang gagah, yang ganteng, ya. Namanya Ammaro bin Al-Walid ibn Muhira. Anaknya Al-Walid bin Al-Muhira. Namanya Ammaro. Laki-laki tapi ya. Ammaro laki-laki ganteng, gagah, rupawan. Ya, dibawa ke Abu Thalib oleh kafir Quraisy. Dan kafir Quraisy mengatakan, wahai Abu Thalib, ini anak kami, ganteng, rupawan, besar, gagah. Ambillah sebagai anakmu. Tapi tolong berikan kepada kami Muhammad untuk kami bunuh. Menurut orang kafir jahiliyah, ini perbuatan adil. Muhammad dieksekusi tapi dikasih ganti Abu Thalib. Supaya dia mau menyerahkan keponakannya. Wahai Abu Thalib, ini putra kami. Kami berikan kepadamu. Dia adalah pemuda yang gede, tampan, perkasa, ganteng. Ambillah sebagai anakku, tapi biarkan kami menghabisi Muhammad. Adil bukan? Ya gitu kan. Apa kata Abu Thalib? Abu Thalib mengatakan, wallahi, demi Allah, kalian tidak berbuat adil. Bagaimana mungkin aku berikan keponakanku kepada kalian untuk kalian bunuh? Kemudian kalian berikan anak kalian kepadaku untuk aku hidupi, untuk kasih makan. Gak mungkin. Ponakanku tak serahkan ke kalian untuk kalian bunuh. Tapi kalian menyerahkan anak kalian untuk aku kasih makan. Nah, selama-lamanya tidak akan pernah saya biarkan keponakanku terluka. Dan selama-lamanya aku tidak akan pernah ya, menyerahkan Muhammad. Fasna' mabad. Maka Muhammad SAW ya, tidak pernah aku serahkan kepada kalian. Jadi semenjak itu akhirnya kafir Quraisy sudah mentok, sudah enggak bisa melalui jalur pamannya, enggak bisa. Itu cara yang kelima. Upaya kafir Quraisy membendung dakwah yang nomor lima. Ketika enggak berhasil, maka berlalulah upaya kafir yang nomor enam. Apa upaya kafir Quraisy yang nomor enam? upaya kafir Quraisy yang nomor 6 adalah dengan melukai fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara pertama enggak berhasil, kedua enggak berhasil, ketiga tidak berhasil, ya keempat tidak berhasil, kelima tidak berhasil, maka cara yang keenam adalah mereka melukai fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mulailah terang-terangan menyakiti dan memusuhi Nabi terang-terangan. Kalau kemarin kan masih sungkan sama Abu Thalib, masih enggak enak sama Abu Thalib. Yang disiksa pengikutnya, bukan nabinya. Itu yang kemarin kan, tadi kan saya katakan, yang pertama merusak citranya Nabi, enggak berhasil. Yang kedua, menyiksa pengikut Nabi, enggak berhasil. Nomor tiga, datang kepada Abu Thalib, melobi, juga tidak berhasil. Cara yang keempat, mengancam Abu Thalib, juga tidak berhasil. Cara nomor lima, memberi stimulus, iming-iming kepada Abu Thalib, juga tidak berhasil. Maka lahirlah cara yang keenam, yaitu langsung mereka mengintimidasi, menyiksa, dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menyakiti Rasulullah butuh berapa tahapan tadi? Butuh lima tahapan. Karena mereka itu tahu Rasulullah itu orang baik. Karena mereka tahu Rasulullah itu tidak pernah melakukan kesalahan kepada orang. Rasulullah itu tidak pernah mendzalimi orang, akhlaknya baik, tutur katanya itu luar biasa, orangnya amanah, wajahnya menyenangkan orang, suaranya indah. Jadi Rasulullah itu semuanya indah. Makanya kafir Quraisy itu tidak berani ketika Rasulullah mendakwakan Islam langsung, tidak berani langsung menghantam Rasulullah. Mereka segan sama Rasulullah itu. Perlu lima tahapan untuk mereka datang dan menyakiti fisik Rasulullah. Ketika lima-limanya tidak berhasil, baru cara yang keenam, mereka datang dan melukai Rasulullah. Fisik Rasulullah dan mental Rasulullah ingin dihancurkan oleh kafir Quraisy. Di antara yang pertama adalah mulailah. Mereka menyakiti Rasulullah baik secara fisik maupun mental. Di antara yang dilakukan adalah paman Nabi sendiri. Paman Nabi namanya Abu Lahab. Dan kita tahu bahwa Abu Lahab adalah paman Nabi yang memusuhi dakwanya Nabi. Bahwa Abu Lahab adalah pamannya Nabi yang memusuhi dakwah Nabi. Kita tahu bahwa ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi umur 40 tahun, itu pamannya Nabi yang tersisa masih 4. Ya, saya ulangi, ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi umur 40 tahun, pamannya Nabi yang masih tersisa ada 4. Ya, 4 ini 2 masuk Islam, 2 mati kafir. Yang masuk Islam adalah Ja'far bin Abi Thalib. Yang masuk Islam adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan juga Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun yang mati dalam kekafiran adalah yakni Abu Lahab bin Abdul Muttalib dan Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Lah, yang membenci cuma satu. Abu Thalib gak masuk Islam tapi sayang sama Nabi. Adapun paman Nabi yang membenci Nabi cuma satu, namanya Abu Lahab. Itu pun bencinya ketika Nabi umur 40 tahun mendakwakan Islam. Dulunya Abu Lahab cinta sama Nabi. Abu Lahab itu punya 2 anak laki-laki yang terkenal. Namanya Utbah bin Abu Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab. Antum tahu enggak? 2 putranya Abu Lahab nikah sama siapa? Kedua putranya Abu Lahab nikah sama putrinya Rasulullah. Ya? Jadi Abu Lahab punya anak Utbah dan Utaibah. Dinikahkan sama 2 putrinya Nabi. Ruqayyah nikah sama Utbah. Kemudian Ummu Kulthum binti Rasulullah nikah sama Utaibah. Masih keluarga itu. Ya, Rasulullah sama Utbah dan Utaibah itu masih misanan. Rasulullah punya anak Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah nikah sama Utbah. Dan Ummu Kulthum nikah sama Utaibah. Itu dulu sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun mendakwakan Islam, Abu Thalib benci, Abu Lahab benci. Sebagai ungkapan kebencian Abu Lahab memerintahkan kepada 2 putranya untuk menceraikan kedua putri Rasulullah. Abu Lahab berkata kepada anaknya Utbah, "Wahai Utbah, ceraikan Ruqayyah." Wahai Utaibah, ceraikan Ummu Kulsum. Akhirnya apa yang terjadi? Dua putrinya Rasulullah diceraikan oleh suaminya. Sehingga Ruqayyah menjanda dan Ummu Kulsum menjanda. Dan nanti Rasulullah menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Itu adalah cara untuk menyakiti Rasulullah. Ya, kedua putrinya dijadikan janda. Ya, melalui usulan Abu Lahab. Itu yang. Kemudian yang kedua, di antara bentuk yang nomor 6 ini, upaya membendung dakwah Nabi dengan cara kasar, yang sudah main fisik, adalah yang dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Ketika Rasulullah SAW mendatangi orang-orang, suku-suku yang datang ke Mekah, didatangi Nabi, diajak masuk Islam, maka paman dia, paman Rasulullah, yang bernama Abu Lahab, itu ada di belakang Rasulullah sambil melempar Rasulullah dengan batu dan mengatakan, jangan percaya dia, dia adalah pembohong. Jangan percaya dia, dia itu orang yang suka berdusta. Menurut pamannya sendiri. Terang-terangan memukuli Nabi pakai batu. Ketika Rasulullah mendakwai orang agar masuk Islam, pamannya di belakang melempar batu dan mengatakan, jangan percaya, dia itu pembohong, dia itu pendusta. Padahal dulu Abu Lahab itu cinta sama Nabi. Begitu juga dengan istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab tak kalah sadis. Dia membawa kayu bakar. Dia membawa apa namanya duri. Ditaruh di jalannya Rasulullah menuju masjid. Ya, supaya Rasulullah keinjek ketika malam hari. Ditaruh di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Dan Abu Lahab itu rumahnya berjajaran. Atau rumahnya itu kata orang Jawa tunggal gedek. Ya, artinya deket banget sama rumahnya Rasulullah SAW. Berdampingan rumahnya Rasulullah sama Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi dan istrinya Ummu Jamil itu juga sama-sama buisnya. Sama-sama melukai Nabi. Sama-sama menyakiti Nabi. Baik dengan lisan maupun dengan perbuatan nyata melukai fisik Rasulullah SAW. Ketika turun surat Tabbas yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Begitu juga dengan istrinya. Celaka. Maka istrinya Abu Lahab marah ketika turun Al-Quran itu. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah bersama Abu Bakar. Tetapi Allah menguasakan istrinya Abu Lahab tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Maka istrinya Abu Lahab yang namanya Ummu Jamil mendatangi Abu Bakar dan berkata, nggak tahu kalau di sampingnya ada Nabi. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, mana temanmu itu yang mengatakan bahwa aku ini masuk neraka? Sampaikan kepadanya, ya. Mudhammaman asaina wa amrahu abaina wa dinau qalaina. Muhammad, dia memplesetkan nama Nabi yang aslinya Muhammad artinya orang yang terpuji, diplesetkan menjadi mudhammaman, orang yang tercela, asaina, kami mendurakainya. Wa amrahu abaina, perintahnya kami tolak, kami enggan melaksanakannya. Wa dinau qalaina, dan agamanya akan kami tinggalkan. Menantang Rasulullah SAW, dan dia mengatakan, wahai Abu Bakar, dia datang membawa kapak. Ya, dia datang membawa kapak. Wahai Abu Bakar, mana temanmu Muhammad itu? Seandainya dia di sini, niscaya kami pukul dia dengan alat ini. Begituin. Ya. Dan itu dia pergi. Padahal Rasulullah ada di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika wanita ini pergi, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ama taraha ra'atka? Ya Rasulullah, tidakkah kau lihat bahwa wanita ini enggak bisa melihat dirimu? Maka kata Rasulullah, ra'at ma ra'atni laqad akhadallahu bi basariha anni. Dia tidak bisa melihat aku karena Allah mengambil penglihatannya dari melihat diriku. Ini enggak bisa melihat Rasulullah pada waktu. Padahal Rasulullah ada di situ. Ini sudah mulai fisik ya. Kemudian di antaranya juga adalah apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Mu'id. Jadi di sana itu ada rombongan kafir Quraisy. Ini upaya yang keenam ya. Saya ulangi lagi, ini adalah upaya yang keenam yang dilakukan kafir Quraisy dengan cara yakni dengan cara menyakiti fisik Rasulullah. Pada waktu itu rombolannya kafir Quraisy, para pebesar kafir Quraisy berkumpul. Di sana ada Abu Lahab. Di sana ada Al-Hakam bin Abil As, ada Uqbah bin Mu'id, ada Adi bin Hamro, ada Ibnul Asda. Yang mereka adalah tetangga-tetangga Rasulullah. Tetangga-tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu ya melihat kalau Rasulullah sholat didatangi. Kemudian dilempari jeruannya unta, kotoran unta. Ketika Rasulullah sedang sholat. Ketika Rasulullah sholat, mereka datang dan melemparkan kotoran unta atau jeruannya unta, ususnya unta ketika Rasulullah sedang sholat. Ya, terus melakukan itu sampai Rasulullah itu ya membuat sitter atau semacam penghalang supaya mereka nggak melihat. Tapi terus mereka melakukan itu. Ketika Rasulullah sholat, ya dilempari kotoran unta sehingga Rasulullah ini ya kotor semua badannya. Setelah itu Rasulullah berdiri dan mengatakan di depan kafir Quraisy yang orang-orang tertentu tadi, tetangga-tetangganya tadi, Rasulullah mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, ai jiwarin hadha, wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apa kalian ini? Tsumma yulqihi latariq, kemudian Rasulullah melempari, melemparkan atau membersihkan diri dari jeruannya unta tersebut. Jadi gitu ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di Masjidil Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di Masjidil Haram, sedangkan di situ dedengkot-dedengkot kafir Quraisy sedang bermajelis. Ya, kalau bahasa orang Surabaya lagi cangkruan. Nah, mereka lagi cangkruan, pembesar-pembesar kafir Quraisy ini duduk-duduk di Masjidil Haram. Terus datang Rasulullah sholat. Datang Rasulullah sholat di Masjidil Haram. Kemudian salah seorang dari kafir Quraisy mengatakan, seandainya salah seorang di antara kita ini mengambil ya ususnya unta atau jeruannya unta, dibawa ke sini, terus kalau Muhammad duduk atau sujud, kita lemparkan ke punggungnya, siapa yang mau bawa? Akhirnya berdirilah seorang yang paling durjana, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id mengambil kotoran itu. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW sujud, Uqbah bin Mu'id meletakkan apa kotoran tadi di punggung Rasulullah SAW. Hatta idza sajada Nabi SAW wada'a ala dhuhri baina katifai. Kalau Rasulullah sudah sujud, maka dilemparkanlah kotoran-kotoran itu di punggung Rasulullah SAW. Nah, ini diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, kafir Quraisy mereka duduk-duduk di Masjidil Haram. Datang Rasulullah sholat. Kemudian mereka berbisik satu sama lain, siapakah di antara kita yang mengambil kotoran untuk dilemparkan ke punggungnya Muhammad ketika sujud. Maka berdirilah Uqbah bin Mu'id mengambil kotoran itu. Dan ketika Rasulullah sujud, maka dibuang di punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah terus sujud dalam keadaan dilemparkan kotoran kepada beliau. Beliau tetap sholat sampai datang Fatimah. Sampai datang Fatimah dan membersihkan punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah, putri Rasulullah tercinta, ya, membersihkan punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah berdiri dan Rasulullah melihat kafir Quraisy yang ingin menyakitinya atau kafir Quraisy yang tertawa terbahak-bahak melihat Rasulullah disakiti seperti itu. Ketika Rasulullah berlumuran dengan kotoran seperti itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Maka Rasulullah berdiri dan Rasulullah menyebutkan nama mereka satu persatu. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Abi Jahl, Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bi Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id. Ya Allah, bereskanlah mereka ini, ya Allah. Ya Allah, perangilah Abu Jahal. Kemudian Uqbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abil Mu'id. Sebutkan satu persatu nama-nama mereka. Kita tahu tempat di Masjidil Haram itu tempat yang mustajabah. Ketika mereka melihat Rasulullah berdiri dan menyebutkan nama mereka satu persatu, mereka ketakutan. Karena mereka tahu bahwa doa orang terzalimi di tanah haram itu sangat mustajabah. Maka mereka ketakutan. Dan sejarah mencatat, orang-orang yang namanya disebut Rasulullah tadi, itu mereka tewas dalam perang Badr Al-Kubra. Nanti orang yang melukai Nabi di Masjidil Haram, yang melempari kotoran Nabi sambil tertawa terbahak-bahak itu, disebutkan namanya satu persatu oleh Nabi, dan sejarah mencatat mereka itu nanti terbunuh semuanya dalam perang Badr. Ya, karena mereka kena doanya Rasulullah SAW. Doa orang yang terdolimi. Nah, ini adalah 6 upaya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih ada lagi upaya mereka. Ya. Upaya mereka ini adalah upaya yang nomor berapa tadi? Nomor 6. Masih ada lagi upaya mereka dan insyaallah akan kita terangkan pada kesempatan selanjutnya. Baik. Atau kita jelaskan sekarang ya ikhwah. Itu cara keberapa tadi? Mas Adri ya? Keberapa tadi? Mas Adri. Keenam ya. Sekarang cara yang ketujuh. Ya cari. Jadi gak berhasil cara-cara mereka ini. Upaya yang pertama. Membuat citra Nabi itu buruk. Menjelekkan nama Nabi gak berhasil. Cara yang kedua. Menyiksa para pengikut Nabi. Gak berhasil. Tetap mereka kuat, solid. Cara yang ketiga. Mereka melobi pamannya Nabi Abu Thalib. Tak berhasil. Cara keempat, mereka mengancam pamannya Nabi Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi. Gak berhasil juga. Cara yang nomor lima, mereka memberi stimulus. Memberi imbalan kepada Abu Thalib agar anaknya atau keponakannya Rasulullah SAW itu dihabisi. Tetap gak berhasil. Maka cara yang keenam, yaitu mereka menyakiti Nabi dengan fisik, ya, melukai Nabi. Dan itu pun gak berhasil. Nah, lahirlah cara yang ke berapa berarti? Ketujuh. Nah, yang ketujuh ini adalah cara bujuk rayu kepada Rasulullah langsung. Kalau tadi kan bujuk rayu kepada Abu Thalib, sekarang adalah bujuk rayu atau cara itu tadi dengan cara persuasif mendatangi Nabi, membujuk Nabi, memberi stimulus kepada Nabi, imbalan-imbalan duniawi. Ada seorang yang bernama, ini penting ya, dan harus dicatat ikhwatul iman. Ada seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini adalah pendekarnya kafir Quraisy. Sesepuhnya kafir Quraisy. Namanya Utbah bin Rabi'ah. Dia orang yang dianggap senior di kalangan kafir Quraisy. Namanya Utbah bin Rabi'ah. Dia ini ngomong sama teman-temannya, sama Abu Jahal dan teman-temannya. Kita ini membendung dakwahnya Muhammad belum berhasil. Dengan cara halus gak berhasil. Dengan cara lobby-lobby gak berhasil. Dengan cara intimidasi gak berhasil. Bahkan sudah ada 6 cara tadi gagal semuanya. Kata Utbah bin Rabi'ah, Abdul Walid ya, punyanya, wahai orang-orang kafir Quraisy, begini aja. Biarkan aku datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku akan tawarkan kepada dia urusan-urusan atau perkara-perkara dunia agar dia meninggalkan dakwanya. Daripada kita lukai dia tetap enggak bisa. Dengan cara apapun dia tetap ya bersikuku untuk menyebarkan dakwanya. Sekarang izinkan aku cara yang ketujuh. Nah, gitu ya. Apa itu? Aku akan datangi dia, aku akan ngomong yang bagus-bagus, ngomong yang baik-baik sama dia. Saya kasih imbalan-imbalan duniawiyah, barangkali dia stop, mau berhenti menyebarkan dakwanya. Maka Abu Jahal mengatakan, bagus, berangkat aja. Kita setuju. Silakan Anda berangkat menuju Muhammad SAW, ya, barangkali dia mau berhenti menyebarkan dakwanya dengan cara-cara yang halus. Maka berangkatlah Utbah bin Rabi'ah atau Abul Walid, dia berkata ke Rasulullah dan mengatakan, ya bena akhi, wahai saudaraku. Dia datang ke Rasulullah SAW dan mengatakan, ya bena akhi, wahai ponakanku. Sampai kata-kata yang dipakai pun halus. Tidak mengatakan, wahai Muhammad, tidak. Tapi, ya bena akhi, wahai keponakanku. In kunta innama turidu bima jita bi min hadal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takun aksarona malan. Wahai ponakanku, jika memang maksud dari dakwamu ini, karena kamu ingin mendapatkan harta yang banyak, maka berhentilah. Kami akan kumpulkan harta kami yang banyak kepadamu, hingga kamu menjadi orang yang paling kaya raya di tanah Mekah, dan tidak ada orang yang lebih kaya daripada dirimu. Seandainya engkau ingin menjadi seorang pemimpin, maka kami Quraisy sepakat menjadikan engkau adalah pemimpin, dan tidak boleh orang memutuskan perkara, kecuali engkaulah yang memutuskan perkara itu. Dan jika engkau, wahai ponakanku, menginginkan urusan-urusan dunia, kami akan berikan urusan dunia itu kepadamu. Dan jika engkau adalah orang yang sakit atau kena gangguan jin, maka akan kami datangkan tabib yang pintar untuk menyembuhkan penyakitmu. Tapi wahai ponakanku, tolong berhentilah dari berdakwah. Kamu minta apa saja, kami turuti. Minta menjadi pemimpin, kami turuti. Sehingga tidak ada yang bisa mengungguli dirimu dalam kepemimpinan. Kalau minta kaya, kami sepakat akan memberikan hartanya kepadamu agar kamu menjadi orang yang paling kaya di tanah Mekah. Tapi tolong berhentilah dari dakwah ini, wahai keponakanku. Didengar Rasulullah, dan Rasulullah adalah seorang pendengar yang baik. Tidak gampang membantah, dibiarkan dulu sama Rasulullah. Setelah itu, ikhwatal iman, apa yang terjadi? Wahai Abul Walid, Utbah bin Rabi'ah, aku sudah mendengarkan tawaranmu. Sekarang izinkanlah aku yang berbicara. Kata Abul Walid, okay, silakan Anda berbicara, wahai ponakanku. Akhirnya Rasulullah mengatakan, fasma' minni, dengarkan baik-baik, wahai Utbah bin Rabi'ah, Abul Walid. Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun bashira wa nadhira fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai. Rasulullah SAW membaca ayat itu, dan Rasulullah itu adalah orang yang paling fasih. Kalau baca Al-Qur'an paling merdu, dibacakan di depan Utbah bin Rabi'ah, dan Utbah bin Rabi'ah adalah orang Arab asli, tahu keindahan bahasa Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Terus dibaca surat Fussilat. Ketika dibaca Rasulullah SAW sampai selesai, maka Abul Walid, maka Rasulullah berkata kepada Abul Walid Utbah bin Rabi'ah, engkau sudah mendengar apa yang aku sampaikan. Ya. Engkau sudah mendengarkan. Ya, qad sami'ta ya Abul Walid ma sami'tu. Engkau sudah mendengarkan apa yang aku, yakni engkau sudah mendengar apa yang kau dengar, apa engkau mendengar apa yang sudah aku katakan. Fa anta dzak, bagaimana terserah kamu wahai Abul Walid. Itulah posisiku. Aku tidak akan pernah mundur dari dakwah ini. Akhirnya Abul Walid pulang, Utbah bin Rabi'ah Abul Walid pulang ke kaumnya. Orang-orang penasaran nih, Abu Jahal, Abu Lahab, penasaran kira-kira bagaimana hasilnya itu? Maka datanglah Abul Walid Utbah bin Rabi'ah. Dari jauh dilihat sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, lihat orang ini. Wajah ketika datang berbeda dengan wajah ketika pulang. Kelihatannya ada yang aneh dari orang ini. Lalu datang. Dan mengatakan. Abu Jahal mengatakan, wahai Abul Walid Utbah bin Rabi'ah, bagaimana hasilnya? Bagaimana hasil lobby yang kamu perankan menawari halus Muhammad tentang perkara dunia supaya menghentikan dakwanya. Bagaimana hasilnya? Maka Abul Walid mengatakan, perhatikan. Aku bersumpah. Abul Walid mengatakan, maaf. Abul Walid mengatakan, aku sudah mendengar Muhammad. Wallahi yang disampaikan itu bukan sihir. Dia juga bukan penyair. Dia juga bukan dukun. Wallahi yang disampaikan itu adalah kata-kata yang indah. Aku punya ide. Lebih baik biarkan saja Muhammad ini. Jangan kita sakiti dia, biarkan saja. Kalau memang dia ini pendusta, nanti pasti orang Arab akan membunuhnya. Enggak usah kita orang-orang Quraisy. Kalau benar-benar dia itu pendusta, toh nanti akhirnya dia juga akan dibunuh oleh orang-orang Arab yang lain. Enggak harus kita yang melakukan. Biarkan saja dia mendakwakan dakwahnya, seandainya dia itu benar-benar pendusta, oh nanti dia akan dibunuh oleh orang Arab lainnya. Tetapi ingat wahai kaumku, kata dia. Kalau seandainya dia itu benar-benar nabi. Seandainya dia itu benar-benar nabi. Loh, yang senengkan kita juga. Karena dia itu sukunya Quraisy. Sama dengan kita. Jadi sudahlah biarkan Muhammad ini. Jangan dibentuk dakwanya. Biarkan sesuka hatinya. Kalau dia pendusta, dia pasti akan dibunuh oleh orang Arab nantinya. Tapi kalau seandainya dia benar, seandainya dia nabi, yang senang kan kita juga orang Quraisy, sama dengan dia orang Quraisy. Marah Abu Jahal. Abu Jahal marah dan mengatakan, Saharoka Muhammad. Muhammad telah menyihirnya. Kamu kena sihirnya Muhammad. Makanya jangan dekat-dekat sama Muhammad. Kamu tadi berangkat ya ingin mendakwai Muhammad, ingin melobi Muhammad dengan semangat, pulang-pulang lemes, bahkan menyuruh agar membiarkan dakwanya Muhammad. Kamu telah kena sihirnya Muhammad. Jadi dituduh gitu malahan. Akhirnya gak berhasil juga. Ya gak berhasil juga. Oke, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berapa upaya tadi? Ada berapa upaya tadi berarti? 7 upaya. Ya, sebenarnya ada lagi satu upaya yaitu yang ke-8. Nah, tapi cukuplah ini yang 7 ini. Intinya enggak berhasil mereka. Cara yang pertama, ya mereka membuat citra yang buruk untuk nama Rasulullah, gagal, enggak berhasil. Cara yang kedua, mereka menyiksa para pengikut Nabi, gagal. Tetap mereka kokoh dengan keimanan. Cara yang ketiga, mereka datang ke Abu Thalib, melobi secara halus Abu Thalib, gagal, enggak berhasil. Cara yang keempat, mereka datang mengintimidasi, mengancam Abu Thalib, tetap enggak berhasil. Cara yang kelima, mereka datang ke Abu Thalib, memberi imbalan, memberi bujuk rayu kepada Abu Thalib, tetap enggak berhasil. Cara yang keenam, mereka main kasar, mendatangi Nabi, melukai Nabi, melempari Nabi dengan kotoran. Itu pun tidak berhasil. Maka cara yang ketujuh, dengan cara halus, mendatangi Nabi, dikasih imbalan-imbalan dunia, suruh berhenti dakwah, gak berhasil juga. Itulah sebagian dari upaya kafir Quraisy. Masih ada upaya-upaya yang lain, tapi itu tadi adalah rangkuman, ya, 7 upaya kafir Quraisy dalam membendung dakwah Rasulullah SAW. Sampai di sini, gak tahu ada pertanyaan apa enggak ini? Gak ada masih ya? Tayyip. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang telah bisa disampaikan. Kita tahu bagaimana upaya kafir Quraisy dalam membendung dakwah Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka ya tidak sanggup menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang pertanyaan, maka saya genapkan menjadi 8, dan ini adalah upaya yang nomor 8 ini penting sebenarnya untuk disampaikan. Karena gak ada pertanyaan, maka ini yang ke-8 ya. Cara yang ke-8 adalah mereka datang ke negeri Madinah untuk ya mencari berita tentang kebenaran Muhammad Nabi apa enggak. Mencari kebenaran Nabi Muhammad Nabi apa enggak. Mengapa orang kafir Quraisy datang ke Madinah dan bertanya kepada orang Yahudi? Karena orang Arab jahili itu tahu Yahudi itu punya kitab namanya Taurat. Ngerti ada kalam ilahi, itu ngerti mereka. Maka cara yang nomor 8 adalah mereka datang ke Madinah. Ini akibat usulan An-Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris ini punya usul. Ya, Nadhr bin Haris punya usul. Dan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kalian ini gak bisa mencegah Muhammad. Cara 1 sampai 7 gak berhasil. Dulu dia itu anak yang baik, amanah, kalian cintai semuanya. Sekarang menjadi orang yang kalian benci. Dan kalian gak akan mampu membendung dakwanya. Kecuali kalian harus konsultasi kepada orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi zaman itu sudah ada kong kali kong. Sudah ada, ya itu tadi. Ya, kerjasama antara kafir Quraisy dengan orang Yahudi di Madinah. Datanglah ke orang Yahudi dan tanyakan kepada orang Yahudi tentang kenabian. Benar enggak Muhammad ini nabi? Maka berangkatlah ya sebagian orang kafir Quraisy mendatang ke kota Madinah. Pada waktu itu belum Madinah, masih Yasrib. Bahkan Rasulullah belum hijrah pada waktu itu. Di Madinah ada komunitas Yahudi. Maka datanglah mereka ya dan mengatakan kepada orang Yahudi, ya mereka bertanya kepada Yahudi, benar enggak ini Muhammad ini nabi? Maka dijelaskan sama orang Yahudi, untuk mengetahui mereka nabi apa, untuk mengetahui Muhammad benar-benar nabi apa enggak, tanyakan ke mereka atau tanyakan ke Muhammad 3 hal. Pertama, tentang cerita pemuda yang masuk gua. Ceritakan ke mereka, tanyakan kepada Muhammad tentang pemuda yang masuk gua. Siapa mereka itu? Dan tanyakan kepada Muhammad tentang kisah seorang laki-laki yang menjelajahi bumi. ya, menjelajahi bumi dengan keadilannya, menguasai bumi dari timur hingga ke barat. Ya. Terus tanyakan tentang ruh. Jadi mereka datang ke Madinah atau ke Yatsrib untuk mengorek informasi tentang siapa sih Muhammad itu, benar enggak dia nabi? Dan yang ditanya kenapa orang Yahudi? Karena orang Yahudi punya kitab, Taurat. Sedangkan orang kafir jahiliyah enggak punya kitab, dia enggak ngerti gitu-gitu. Maka mereka datang ke Yatsrib, tanya ke orang Yahudi yang ada di kota Madinah, benar enggak Muhammad itu nabi? Ada orang di tanah Mekah, dia lahir yatim, ya, dia mengaku menjadi nabi, dapat wahyu dari langit, benar enggak dia nabi? Kata orang Yahudi ini, tanyakan ke dia yang mengaku nabi itu. Kalau bisa jawab tiga hal ini, berarti benar dia nabi. Tanyakan kepadanya tentang kisah pemuda yang dikejar-kejar dan masuk gua. Yang nomor dua, tanyakan kepadanya tentang kisah seorang laki-laki yang menguasai bumi timur dan barat, mengelilingi bumi. Dan tanyakan kepada dia tentang ruh. Nah, dapat tiga pertanyaan ini. Mereka pulang dari Yatsrib kembali ke Mekah. Ingin mengetes benar enggak Muhammad ini nabi. Maka ditanyakan kepada mereka, ya Muhammad, ya, siapakah para pemuda yang tidur dalam gua? Dan siapakah seorang laki-laki yang menguasai bumi, ya, keliling ke muka bumi timur dan barat? Langsung Allah turunkan surat Al-Kahfi bahwa pemuda yang masuk gua itu adalah Ashabul Kahfi. Ceritanya begini, begini, begini, begini. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang diturunkan ke Rasul. Adapun seorang laki-laki yang menguasai bumi timur dan barat adalah Dzulqarnain. Ya, Dzulqarnain. Seorang yang dikabarkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian masalah ruh turun surat Al-Isra. Bahwa ruh itu adalah perkara Allah, kita gak diberitahu kecuali sedikit. Dan jawabannya Nabi itu benar. Dan orang kafir pun tahu bahwa itu benar. Tapi karena aku sudah sakit hati, gak mau masuk Islam. Itu ya, ada 8 upaya kafir Quraisy membendung dakwah Nabi dan semuanya gagal, semuanya tidak berhasil. Ya, wallahu alam bisawab, maka besok akan kita sampaikan upaya yang ke-9, yaitu mereka memboikot Rasulullah dan keluarga besarnya. Diboikot, diasingkan di sebuah lembah atau jalan antara dua bukit. Besok akan kita terangkan upaya mereka untuk sekian kalinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.